Lam ya Rabb ayat in hadzani la sahirani. Kalau disebutkan bahwa in hadzani la sahirani, ini memiliki beberapa sisi qiraah. Yang pertama adalah dengan mentasydid nun inna dan masukkan hadzaini inna hadzaini la sahirani. Kemudian sisi i'rab kedua dengan in disukun in hadzani la sahirani. Yang ketiga inna dengan tasydid, kemudian hadzani dimabnikan di atas alif inna hadzani. Inna hadzani dengan alif ini yang muskil, karena inna di sini ditasydid dan inna ketika ditasydid itu wajib diamalkan. Sehingga yang terakhir adalah dengan menggunakannya inna hadzaini, tapi di sini datang dengan alif inna hadzani. Jawabannya adalah yang pertama telah kita lewatkan, bahasanya itu hadzani datang dari sisi bahasanya orang Balharith, Ibn Ka'ab, Wahos, Am, Zabi dan Kinanah, yang mereka menjadikan isim musanna itu tetap di atas alif sebagai tiga rofa nasal atau gunjar, i'rabnya seperti isim maksur. Jawaban yang kedua sudah kita baca juga, inna di situ bermakna na'am, sehingga hadzani insyaallah, sehingga hadzani di situ i'rabnya mubtada. Dan yang ketiga annal asla innahu hadzani lahuma la sahirani. Jawaban dari qiraah yang ketiga tadi inna hadzani la sahirani dengan tasydid inna dan dengan alif pada hadzani, jawaban yang ketiga adalah asli dari inna hadzani la sahirani adalah innahu hadzani lahuma sahirani. Innahu hadzani lahuma sahirani itu aslinya. Bagaimana bisa menjadi inna hadzani la sahirani? Prosesnya adalah hak dhamir sya'an. Ada hak di situ dhamir sya'an yang bermakna asy'an. Dhamir sya'an itu tidak ada tempat merja'nya, tidak ada tempat kembalinya. Ya. Innahu bin inna asy'an. Hak di situ dhamir sya'an. Dan yang setelahnya hadzani lahuma sahirani itu adalah mubtada khabar. Hadzani mubtada lahuma sahirani khabar. Wal jumlah fi mawdi' rafa', akan jumlah mubtada khabar ini dari hadzani bersama khabarnya huma sahirani fi mawdi' rafa', pada tempatnya rafa', ala annaha khabar inna, asalnya khabar inna. Thumma hudzifa al mubtada, kemudian dibuang mubtadanya itu huma, sehingga jadilah inna hadza inha inna inna hadzani la sahirani. Thumma hudzifa mubtada wa huwa katsir, kemudian dibuang mubtadanya dengan seperti ini banyak. Dibuang mubtada ketika ada di sana dalil yang menunjukkan mubtada ini dibuang. Inna, jawaban yang ketiga kenapa dibaca inna hadzani adalah bahwasanya isimnya inna adalah dhamir sya'an, khabarnya adalah hadzani itu mubtada, kemudian huma sahirani juga ismiyah sebagai khabar bagi mubtada yang pertama. Kemudian mubtada bagi khabar yang kedua huma dibuang. Sehingga jadilah inna hadzani la sahirani. Sehingga sahirani itu bukan khabar dari hadzani. Khabarnya hadzani adalah kumpulan dari mubtada khabar itu huma dibuang dengan sahirani itu. Wa hudzifa dhamir sya'an, jadi dibuanglah dhamir sya'an. Sehingga jadilah inna hadzani la sahirani, tadinya innahu hadzani lahuma sahirani. Prosesnya yang pertama adalah dengan membuang apa? Huma, yaitu mubtada. Yang kedua, yang kedua dibuang apa? Dhamir sya'annya ha, jadi jadilah inna hadzani sahirani. Kemudian jumlah hadzani bersama khabarnya yang berupa jumlah ismiyah huma sahirani pada mahalnya rafa' sebagai khabarnya inna, isimnya dhamir ha. Wa hudzifa dhamir sya'an kama hudzifa min qawli, dibuanglah dhamir sya'an sebagaimana dhamir sya'an dibuang dalam contoh sabda Nabi alaihi wasallam inna min ashaddin nasi 'adzaban yawmal qiyamatil musawwirun, sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya di hari akhir, di hari kiamat nanti adalah tukang gambar. Mana di sini isimnya inna? Hah? Tidak ada. Maka ditakdirkan dhamir sya'an, Al-musawwirun tidak bisa dijadikan sebagai apa? Isim inna, karena dia marfu. Min asyadi jamad jur, enggak mungkin dijadikan isim inna. Yang namanya isim inna harus isim. Iya. Sehingga urufnya inna itu adalah harfu taukid wa nasbin, ya kan? Ismuha dhamir syan. Al-mahdhuf dhamir syan yang buang. Khabarnya mana? Khabarnya adalah jumlah min asyadin nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Jadi al-musawwir i'rabnya sebagai mubtada muakhar, min asyaddin nasi azaban, ini jar majrur pada mahalnya rafa khabar. Ya. Kalau azaban tamyiz i'rabnya. Yaumil qiyamah dzarf. Jadi min asyaddin nas itu adalah i'rabnya di mahalnya rafa khabar bagi al-musawwirin, al-musawwirun. Mubtada khabar itu al-musawwirun bersama khabarnya min asyaddin nas yang didahulukan pada mahalnya rafa sebagai khabar dari inna. Nah itu. Di sini ada catatan kaki yang bagus. La yajuzu an yakuna inna fi hadzal hadits amilatun. Amilatan, amilatan nasbi wa rafa' fil mazkur min al kalam. Tidak boleh untuk inna dalam hadis ini, inna min asyadin nas, tidak boleh inna dalam hadis ini beramal nasab. Nih dan rafa'. Dengan kita jadikan misalkan al-musawwiri sebagai isimnya. Kemudian nasabun nasi sebagai apa? Khabarnya enggak bisa. Ala ayyati lughah min lughatil Arab, dari sisi bahasa Arab mana pun enggak bisa. Kenapa demikian? Dikarenakan in idzlau kanat amilah, seandainya kita jadikan di sini inna beramal itu menasabkan isimnya merupakan khabar. Lakanat riwayah ni syari wa tadi datang dengan lafaz yang berbeda, yaitu inna min asyaddin nasi azaban yaumil qiyamah al-musawwirin gitu loh. Seandainya inna di situ beramal, yaitu merafakkan menasabkan isimnya, merafakkan khabarnya, maka ini saya al-musawwirin datang dalam kalimat mansub. Tapi di situ marfu riwayatnya. Maka tidak boleh dia dijadikan sebagai isim inna. Ala an yakuna qawluhu al-musawwirin ismu inna mansuban bil jali annahu jam' mudzakkar wa la yajuzu an takuna muhmalah. Ya, itu yang pertama. Jadi tidak boleh untuk kita jadikan al-musawwirun sebagai isim inna karena dia dalam riwayat datang dalam bentuk marfu. Yang kedua, tidak boleh juga kita inna di sini diihmal, tidak diamalkan. Mungkin innanya enggak beramal sehingga al-musawwirun isimnya itu marfu dan mubtada. Ini juga enggak bisa. Wala yajuzu an takuna muhmalah, tidak boleh inna diihmal, tidak diamalkan. Kenapa? Karena la tuhmal wa hiya musyaddadatun muakkidah. Karena inna kalau ditasydid ya dia beramal, harus beramal. Berbeda kalau takhfif in. Ya, maka dia seringkali dengan beramal. Jangan di sini ditasydid harus beramal. Maka kalau demikian keadaannya farazim an yakuna huwa dhamir sya'nin mahdhufan. Kalau demikian maka harus isim inna berupa dhamir sya'n yang dibuang. Ya, harus dhamir apa? Dhamir sya'n mahdhuf. Wal mazkur fil kalam, dan sedangkan yang disebutkan dalam kalam tadi inna min asyaddin nasi 'adzab yaumil qiyamah musawwirun adalah jumlah dari yang tersusun dari mubtada dan khobar pada mahalnya rafa, saya khobar dari inna isinya dhamir sya'n. Tinggal kiaskan aja. Tapi khobar itu yang mubtada yang dari inna. Iya. Jadi min asyaddin khobarnya al-musawwirun, mubtada yang diakhirkan. Iya. Semisal ini adalah ucapan penyair Innaman yadkhuli al-kanisata yawman yalqa fiha ja'adiran wa ziba'a. Sesungguhnya orang yang dia memasuki gereja satu hari, dia akan mendapati di dalamnya Allah mana belum buka kamu ja'adir ke apa? Wa ziba'a rusa-rusanya. Di sini harus dijadikan isim inna dhamir sya'an. Kenapa? Idla yajuzu an yakuna man ismuha, dikarenakan tidak bisa man dijadikan isim inna. Kenapa? Karena di sini man isim syarat. Mannya dakhulul kanisa. Sesungguhnya siapa saja yang masuk gereja satu hari pasti dia kan? Nah, jawabannya yalqa. Tadinya kan yalqa, ya kan? Dia jawabu syarat madzum kan dibuang alifnya, yalqa. Kalau yadkhul jelas di situ madzumnya dengan sukun. Di harakat kasrah karena pertemuan dari sukun. Sukun yang ada pada lam dan sukun yang ada pada lam yang kedua. Asma'ul syarat wa asma'ul syarat la ya'mal maqabla fi ma ba'da. Sedangkan asma'ul syarat tidaklah bisa beramal apa yang sebelumnya kepadanya. Jadi yang namanya isim syarat keadaannya tidak bisa yang sebelum isim syarat itu beramal padanya. Sehingga tidak boleh terjadikan man sebagai isimnya inna. Kemudian kalau demikian mana isimnya? Ya, isimnya ya Domir Sya'an. Domir Sya'an. Ya, kemudian jumlah tadi man itu mubtada dia. Mubtada ya dahul itu khabarnya. Nah, jumlah mubtada khabar pada mahalnya apa? Rafa isimnya inna. Isimnya apa? Inna. Jadi man syartnya ada ya ada irobnya dia. Pada mahalnya rafa mubtada khabarnya itu ya dahul fil syarat. Ya selain fil syarat juga sebagai khabar. Ini. Kemudian wa min qawli ba'dil arab di antara contoh ucapan orang Arab yang di situ ada inna yang dia dhamir sya'an isimnya adalah inna bika zaidun ma'khudun. Sesungguhnya bika karena sebabmu zaidun ma'khud, dia ditangkap. Ya. Tidak boleh kita jadikan isimnya apa? Zaid, karena di sini marfu zaidnya. Iya kan? Artinya zaidan kalau kita jadikan apa? Isimnya. Tapi datang dari orang Arab pada penugilan mereka dalam bentuk Zaid bin Marfu. Inna bika Zaidun ma'khudhun. Maka dijadikan isimnya adalah dhamir syan. Innahu. Ya sering kalau terjemah sih enggak diterjemahkan seringnya. Sesungguhnya aja. Inna bika Zaidun ma'khudhun. Sesungguhnya hanya karena sebab kamu saya ditangkap. Zaidun mubtada ma'khud khabar. Bika hanya muta'alliq saja dengan ma'khud. Ya, jamajrur itu mesti muta'alliq. Bergantung kepada fi'il, kalau enggak ada yang maka dia bergantungnya kepada yang memiliki mana fi'il seperti isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi maf'ul isim maf'ul. Ar-rabi'. Ya, jawaban yang keempat atas qiraah yang datang dengan inna hadzani. Jawabannya banyak ya. Annahu lamma tunya hadza ijtama'a alifan alifu hadza wa alifu tasniyah. Fa wajaba hadzu wahidatin minhumā liltiqa'i sakinaini. Yang keempat bahwasanya tatkala haza dimusanakan, maka berkumpullah dua alif haza dimusanakan. Jadi apa berarti haza ni? Ya kan? Berkumpul dua alif, alif yang asli pada setelah alif itu, kemudian alif musanna kan? Jadi berkumpul dua alif. Alif haza, alif tasniyah. Yang pertama alif yang ada pada haza dan alif tasniyah. Nah, ketika itu rakaidah bahwa jabahat wahidatin minha, maka wajib dibuang salah satu alifnya. Kenapa? Lil tiqa'i sakinaini, karena ada pertemuan dua sukun. Ya hadza di situ alifnya sukun. Alif tasniyah pun sukun lagi, maka dibuang salah satunya. Faman qaddara al mahdhufa alif hadza wal baqiyatu alif tasniyah. Siapa yang menakdirkan bahwasanya yang dibuang adalah alifnya hadza wal baqiyah, maka yang tersisa adalah alif tasniyah berarti. Ya. Wal baqiyah alif tasniyah. Ya. Qallaba fil jar qallaba fil jarri wan nasiyaan, yang mana alif tasniyah ini dirubah ketika jar dan mansub menjadi ya. Dipahami ini? Jadi alif yang ada pada hadza ni itu memungkinkan alifnya za bisa alifnya tasniyah. Ya, kalau kita anggap bahwasanya di situ alifnya adalah alifnya apa? Za, berarti alif yang tersisa adalah alifnya tasniyah. Yang alif tasniyah ini ketika majrur masuk di jadiyah. Iya, seperti raaitu hadzaini arrajulaini marartu bi hadzaini arrajulaini. Itu alif alif tasniyah. Wa man qaddara al-aksa lam yughayyir al-alif 'ala lafziha. Dan siapa yang menakdirkan lawan kebalikannya, yaitu apa? Bahwa dianggap alif yang ada pada yang setelah za itu adalah alif apa? Alif za, alif asli. Ya bukan alif, berarti alif yang di bawah apa? Alif tasniyahnya ya. Iya. Siapa yang menakdirkan kebalikannya, yaitu dengan ditakdirkan yang tetap itu adalah alifnya za, sedangkan yang dibuang adalah alifnya tasniyah, maka lam yughayyir al-alif an lafziha, dia tidak merubah alif dari lafadznya. Ketika marfu pakai hadzani, ja'a hadzani ar-rajulani, ketika mansub tetap pakai alif juga, raaitu hadzani ar-rajulani, ketika mansub juga dengan alif. Kenapa? Alifnya za. Iya, seperti itu. Sehingga ini juga sebagai jawaban. Kalau kita irob, bagaimana coba? Inna hadzani, za-nya di sini alif apa? Alif za. Berarti hadzani kalau kita anggap mu'rob ya, karena sebagian mengatakan mabni. Kalau mabni selesai. Kalau mabni selesai, mabni alal alif. Bagian yang lain mengatakan mu'rob, berarti marfu 'alamatu rafi ali al-mahdhufa berarti. Iya, ali al-mahdhufa. Ya yang dibuang. Karena yang tersisa di sini bukan tanda tasniyah, tapi al-inazza. Sehingga benar dijawab dengan jawaban ini. Yang kelima, bisa maksudnya annahu lamma kana al-i'rabu la yadhhar. Ini jawaban Syekhul Islam Taimiyah. Masyaallah, beliau luar biasa. Nanti bagus sekali rinciannya juga. Jawaban yang kelima annahu lamma kana al-i'rabu la yadhhar fil wahid wa huwa hadza ju'ila kadzalika fi tasniyah liyakuna al-musanna kal-mufrad li'annahu far'un 'alayhi. Jawaban yang kelima adalah tatkala i'rab itu tidak tampak pada yang mufradnya hadza. I'rabnya tampak enggak? Ja'a hadza rajul, itu hadza rajul, maka hadza rajul tidak tampak. Ya. Maka ju'ila kadzalika fi tasniyah. Demikian pula i'rab dalam keadaan tidak tampak ketika dimusanakan. Sesuai dengan mufradnya. Kenapa apa tujuannya liyakuna al-musanna kal-mufrad? Agar musanna seperti mufrad. Li'annahu far'un 'alaihi, karena musanna adalah cabang dari mufrad. Cabang ikut induknya. Wa ikhtara hadzal qawla al-imam al-allamah Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah. Dipilih pendapat ini oleh Imam al-allamah Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa za'ama, dan beliau meyakini anna bina al-musanna, bahwasanya binanya musanna idza kana mufraduhu mabniyan afsah min i'rabi, mabninya isi musanna apabila mufradnya dalam keadaan mabni itu lebih fasih daripada mu'rab. Hadza ni mufradnya apa? Hadza. Mabni itu mu'rab. Hadza mabni, maka musannanya pun yang lebih fasih adalah apa? Mabni juga. Hadza ni. Itu yang lebih fasih. Ya, tanpa apa? Menolak pendapat yang lain, tapi ini lebih fasih. Qala wa qad tafaddana li dhalika ghairu wahidin min hizzatil haq. Dan sungguh masalah ini telah diketahui oleh selain atau lebih dari satu dari ahli nahwu yang cerdik. Tsumma ataraba ala nafsi bi amrayn, kemudian beliau mengkritik atas pendapatnya tadi dengan dua kritikan. Tujuannya untuk menguatkan, mengokohkan pendapat beliau. Kalau seandainya ada kritikan gini, ini jawabannya. Ada kritikan ini jawabannya gitu. Kemudian beliau mengkritisi atas dirinya tadi, pendapatnya tadi yang mengatakan bahwasanya binanya musanna itu lebih fasih kalau dia diambil dari yang mufrad yang mabni daripada mu'rabnya. Ya. Beliau mengkritiki ucapan ini untuk mengokohkan pendapatnya, yaitu dengan dua kritikan. Yang pertama, anna sab'ata, ini sepertinya ada kekeliruan, Allah alam, ajma'u 'ala al-i'rab sepertinya. Iya. Bukan 'ala al-bina, sepertinya kekeliruan. Iya. Anna sab'ata ajma'u 'ala al-i'rab fi qouli ta'ala. Itu bahwasanya kira sab'ah sepakat atas i'rabnya isim musanna dalam contoh firman Allah taala, ihdabnatay hataini, bukan hatani. Iya kan? Kalau menurut kaidahnya Nusaimiyah harus hatani. Tapi bagaimana nih? Ada isyal nih. Ini ijma' mereka qori untuk membaca dalam contoh ini hataini dengan i'rab. Ihda ibnatay hataini sifatnya. Coba membaca. Iya. Ma'anna hataini, padahal hataini tasniyatu hata adalah musannanya hata. Dan dia hata mabni, harusnya kan mabni juga musananya. Seperti kalau kaidahnya Ibnu Taimiyah itu ya. Bagaimana gitu isyal ini? Ya, itu nanti belum jawab. Wasan yang kedua, isyal berikutnya. Annalladhi mabni, wasa alladhi mabni. Wa qad qalu fi tasniyatil ladaini fil jar wan nasab, dan mereka berkata fi tasniyati, pada tasniyatnya alladhi alladaini mu'rab. Mu'rab lagi. Fil jar wan nasab, ketika jar dan nasab. Wahya lughatul Qur'an, dan ini bahasa Al-Qur'an. Kaqali ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, Rabbana arina alladzaini tumurab abullana. Sekali lagi saya ingatkan, alladzaini terkait dengan i'rabnya isim mausul dan apa isim isyarah. Yang musanna ada khilaf, sebagian mengatakan apa? Mabni. Sebagian yang lain mengatakan mufrad, karena yang namanya musanna itu katanya mengembalikan isimnya mabni kepada i'rab katanya. Tapi kita membahas bersesuai dengan pendapat Ibnu Hisham yang mengatakan mu'rab. Iya. Rabbana arina alladzaini, mu'rab lagi kan, padahal alladzaini mufradnya apa? Alladzi, dan alladzi itu mabni. Harusnya kalau kaidahnya Syekhul Islam Taimiyah kan harusnya alladzani. Ya, ini bisa dipahami ini iskalnya. Wa jama'a anil awwal bi annahu inna ma ja'a hataini bil ya'a lughatil i'rab li munasabati ibnatayya. Dijawab dari iskal atau kritikan yang pertama dengan bahwasanya di sini ha kembalinya ke mana? Iya. Jadi H itu kalau ada tempat kembalinya berarti bukan pemirsaan. Kalau tidak ada kembalinya maka itu domisyaan. Ya. Bisa juga di sini domisyaan. Ya. Berarti maknanya asyan. Bahasa urusannya Karena sebelumnya kan enggak ada tempat kembalinya tuh. Di annahu innama ja'a hataini bil ya' al-lughati al-i'rab li munasabati ibnatai. Yaitu bahwasanya datang hataini dalam contoh ayat di atas ihda ibnatai hataini. Kenapa bukan hatani? Tidak lain datang hataini dengannya di atas bahasanya i'rab, ya, di atas lughahnya orang yang menganggap i'rab, ya, di atas bahasa i'rab, ya. Bahasa i'rab itu ya ketika apa? Nasab. Ya ketika jar. Limunasabati ibnatai, ini dalam rangka menyelaraskan dengan ibnatai. Itu rasanya. Qala, dia mengatakan fal i'rabu huna afsah minal bina. Nah, i'rab dalam contoh ini lebih fasih daripada binanya. Jadi kalau dikatakan ihda ibnatai hataini, itu lebih fasih daripada hatani. Kenapa? Karena dalam ayat ini untuk menyelaraskan kalimat sebelumnya ibnatai. Kan selaras ya ibnatai hataini. Kalau ibnatai hatani kan selaras. Ini beda, gitu maksudnya beda. Ya. Lebih fasih justru i'rab dalam contoh seperti ini. Dalam lama kali ajrin munasabah untuk menyelaraskan dengan yang sebelumnya. Kama anna albina fi in hadhani la sahirani afsah min al-i'rab. Sebagaimana contoh in hadhani la sahirani itu lebih fasih dalam i'rab. Kenapa? Li munasabati al-alif fi hadhani lil alif fi sahirani. Karena selaras antara alif yang ada pada za dengan alif yang ada pada ra. Aslah ra. In hadhani la sahirani kan pasti selaras. Itu jawabannya. Jadi enggak bertentangan dengan review. Nah, kalau dalam rangka menyelaraskan, ya yang lebih bagus tetap i'rab. Tapi kalau bukan ada, tidak ada alasannya, ya lebih bagus dia mabni karena mufradnya mabni. Wajaba an itsani bil farqi baina a. Jawaban dari iskal yang kedua yaitu apa? Allazi. Yang mana ketika dimusanakan mansub dan majrur apa? Allazaini mu'rab. Padahal kaidah beliau kan harusnya mabni bagusnya. Tapi tidak mutlak ternyata. Wajaba an itsani dijawab dari iskal yang kedua bil farqi dengan membedakan. Beda antara allazani dengan hazani. Itu bahasanya allazani tasniyatu ismun, tasniyatu ismin sulasiin. Kalau allazani adalah musannanya isim yang sulasi. Fahuwa syabibi zaidan. Sehingga kalau allazani itu persis seperti zaidan. Zaid kan sulasi itu. Lazani juga sulasi. Lam, dal, dan alif itu kan. Ataupun apa? Lam dua kali dan dal ya. Wahadani tasniyatu ismin. Istasnya itu ismin ala harfain, sedangkan hadhani adalah mustana isim yang di atas dua huruf. Iya kan? Za hanya ketanbih. Itu bukan isim syarof. Isim syarof hanya za dengan alif gitu. Jangan hanya tanbih saja untuk menarik perhatian. Fahuwa ariqun fil bina. Sedangkan isim yang terdiri dari dua huruf itu muta'asil. Arik muta'asil fil bina. Kuat dalam bina. Iya. Lishibhihi bil huruf, karena dia serupa dengan huruf. Kita sudah mengetahui atau di antara kita sudah mengetahui bahwa di antara sebab mabniyah isim adalah ketika dia menyerupai huruf dalam hal apa? Wada', letakkan. Kalau ada isim yang dia diletakkan di atas satu dua huruf maka dia mabni seperti huruf, karena huruf diletakkan di antara satu atau dua huruf saja. Nah itu jawabannya. Ya. Jadi beda gitu. Ya. Kalau di sini apa? Alladzina apa? Alladzi alladzaini, kenapa di situ di i'rab? Ya karena dia allazaini adalah musanna dari yang sulasi. Ya, dari yang apa? Yang sulasi. Berbeda dengan za. Ya pada ayat tadi kan inna hazani. Za kan sunai itu. Ya kan? Musanna yang diambil dari yang aslinya dua huruf. Kalau seperti ini, yang sunai ini, yang roji mabni. Iya, adapun yang allazaini, nah ini beda. Yang roji apa? Mu'rab. Kenapa? Karena dia mufradnya apa? Terdiri dari tiga huruf. Ya, itu. Yang sedang beliau bahas kenapa? Apa? Ya, allazani ya, ayat ini ya. Itu jawaban beliau. Beda antara allazani dengan hazani. Itu allazani adalah musanad dari isim yang sulasi. Kalau zani adalah musanad dari isim yang sunai tadi. Ya. Itu demikian pula hazani itu kan. Hanya ketanbih. Ha, ta gitu kan. Wazani tani kan dalam itu kan ada dalam alfiyah itu. Zani tani. Qala rahimahullah, kemudian beliau berkata wa qad za'ama qaumun anna qira'ah man qara'a in hadzani lahnun. Ya, sebagian kaum mengira bahwa qira'ah orang yang membaca in hadzani la sahirani, itu qira'ah yang masyhur ya sampai kepada kita dari Utsman radhiyallahu taala anhu. Bagaimana yang ini qira'ah ada lahan, kekeliruan. dari sisi lughah. Wa anna Utsman radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu berkata, inna fil mushaf lahnan. Bahwasanya Utsman pernah berkata, dalam mushaf ini ada lahan kekeliruan. Wa satuqimu al-Arab bi al-sinatiha, dan akan diluruskan kelirian oleh orang Arab dengan lisan-lisan mereka. Wa hadha khabarun batil, ini adalah berita yang batil yang dinisbatkan kepada Utsman. La sah min wujuh, ini tidak sah dari tiga sisi. Dari berapa sisi? Cukup lah insyaallah. Sisi. Wa la nakhthuru an nasabu bi